والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، lanjutkan pelajaran sharaf, pembacaan dalam kitab Al-Kifayah dan Al-Qa'id Sartiyah karya Ustaz Abu Injas Abu Su'aidi bin Allah Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita bacakan tentang pembahasan dalam risalah ini, mawazin af'al, timbangan-timbangan fi'il, cara menimbang fi'il. Cara menimbang fi'il, huruf asli pertama ditimbang dengan fa, huruf asli kedua ditimbang dengan ain, huruf asli ketiga ditimbang dengan lam. Jika masih ada huruf asli, tambah lagi lam. Dan timbangan mencocoki kalimat yang ditimbang pada harokatnya, sukunnya, dan tambahan hurufnya. Jika pada kalimat yang ditimbang ada huruf tambahan, huruf tambahan ada dua macam. Yang pertama, jika huruf tambahannya pengulangan huruf asli, maka diulang pula pada timbangan huruf yang sejajar dengannya. Misalnya pada kalimat yang ditimbang ain, kalimatnya diulang. Misalnya qatta, maka ain pada timbangannya diulang. Qatta'a ala wazni fa'ala. Atau lamnya yang diulang pada kalimat yang ditimbang, maka lam pada timbangannya juga diulang. Misalnya ihmarra ala wazni if'ala, ihmarra ala wazni if'ala. Ini jenis tambahan yang pertama, tambahan pengulangan huruf asli, maka diulang pada timbangan huruf yang sejajar dengannya. Bukan huruf tambahan itu sendiri yang ditambahkan pada timbangan, tapi huruf yang sejajar pada timbangan. Kayak misalnya tadi ihmar, diulang ditambah apa? Ro. Pada timbangan bukan ro yang ditambahkan, tapi apa? Huruf yang sejajar yang diulang. Sejajar dengan lam, maka lamnya yang diulang. Ta'a ditambah ta. Ta terletak pada ain, maka ain timbangan sejajar dengan ta tersebut itu yang diulang. Adapun jenis tambahan yang kedua, tambahan bukan pengulangan huruf asli. Salah satu dari 10 huruf tambahan, sa'al tumuniha, yasin, hamzah, lam, dan seterusnya. Maka ditambah sama jika huruf tambahannya bukan pengulangan huruf asli, maka ditambah huruf yang sejenisnya pada timbangan sesuai pada tempatnya. Jika ditambah alif setelah fa kalimat misalnya, maka ditambah alif pula setelah fa pada timbangannya. Jika ditambah sin pada kalimat yang ditimbang misalnya sebelum fa, maka ditambah sin pula pada timbangan sebelum fa. Di huruf tambahannya sama, jika penambahannya bukan pengulangan huruf asli, maka ditambah pula pada timbangan dengan huruf yang sejenis sesuai pada tempatnya. Ya, misalnya contohnya istakbala. Di sini ditambah apa? Hamzah, sin, dan ta. Hamzah, sin, ta ini bukan pengulangan huruf asli, maka ditambah huruf ini juga yang sejenis pada timbangan sesuai pada tempatnya. Hamzah dan sin sebelum fa dan ta istaf'ala. Hamzah, sin, ta semuanya apa? Sebelum fa. sebelum fa kalimat, maka ditambah juga tiga huruf ini sebelum fa pada timbangan. Istaqbala ala wazni istaf'ala. Istaf'ala. Tiga huruf tambahan sama, semuanya letaknya juga sama. Demikian juga jika ada pembuangan huruf pada kalimat yang ditimbang, maka terjadi pula pembuangan pada timbangan sesuai pada tempatnya. Sesuai pada tempatnya. Jika yang terbuang misalnya ain kalimat, maka ain pada timbangan juga ikut dibuang. Misalnya kul, qala yaqulu kul. Wawunya kan dibuang, wawu dia adalah ain kalimat dibuang. Maka pada timbangan ainnya juga ikut dibuang. Kul ala wazni ful ful. Dan jika ada perubahan pada kalimat ini timbang, perubahan harokat, perubahannya harokatnya, maka yang ditimbang adalah harokat asli sebelum perubahan. Jika terjadi perubahan pada kalimat ini timbang, perubahan harokat, maka yang ditimbang adalah huruf asli sebelum perubahan. Ya, misalnya madda, madda asalnya apa? Madada. Sehingga dikatakan madda wazannya apa? Wazannya fa'ala. Bukan yang sekarang, kalau madda sekarang wazannya fa'la. Madda yang sekarang wazannya fa'la. Tapi yang ditimbang adalah harokat sebelum terjadi perubahan. Yang jika perubahannya adalah perubahan harokat. Contoh lain misalnya qala. Qala wazannya apa? Fa'la. Karena asal qala apa? Qawala. Adapun qala sekarang ini itu wazannya fa'la. Karena alif kan sukun. Alif itu sukun, disukun. Tapi yang ditimbang adalah huruf sebelum terjadi perubahan. Nah, kita lanjutkan. Qal mu'allif Ustaz Agus Su'aidi rahimahullah ta'ala, mawazin al-asma, timbangan-timbangan isim. Timbangan-timbangan nam isim. Likul ismin mutamakkinin mizanun yuzanu bih. Setiap isim mutamakkin memiliki timbangan, ditimbang dengannya. Isim mutamakkin, isim mu'rab. Semua isim mu'rab memiliki timbangan, timbang dengannya. Apa itu isim mu'rab, Indah? Mala yataghayyar. Karena yang masuk dalam pembahasan sharaf ini apa? Isim mutamakkin dan fi'il mutasarrif. Masuk dalam pembahasan sharaf isim mutamakkin, isim mu'rab dan fi'il mutasarrif, bukan fi'il jami'. Semua isim mutamakin, isim mu'rab memiliki timbangan. Ditimbang dengan yang sama dengan fi'il. Fa'idha arata anta zinasman, jika kamu ingin menimbang isim, ataita bi'ahrufi fa'ala. Kamu datangkan huruf fa'ala. Mutawabakatan biharakati usakainati. Mencocoki harokat-harokatnya dan sukunnya. Dicocokkan, disamakan harokat dan sukunnya. Nah, kalimat huruf yang pertama dengan fa, yang kedua dengan ain, yang ketiga dengan lam. Jika masih ada lagi, ditambah lagi apa? Lam. Fa waznu farasun, wazan isim farasun, wazannya adalah fa'alu. Farasun ala wazni fa'alu. Fa in baqiya ba'da thalathati harfun asli, jika masih tersisa setelah tiga huruf, masih ada huruf asli setelah ditimbang dengan fa'ala, masih ada lagi huruf asli yang belum ketimbang, karor tanda mafi'an, kamu ulang lam fa'ala, ditambah lagi lamnya, ditambah lagi lam, sama pada fi'il, sama pada timbangan fi'il. Jika setelah ditimbang dengan fa'ala masih ada huruf asli belum ketimbang, ditambah lagi lamnya. Contohnya fa dirham, dirhamun ala wazni fi'lalun, dirhamun ala wazni fi'lalun. Wa in baqiya harfani asliyan, jika masih ada setelah fa'ala masih ada dua huruf asli. Dan ini yang paling banyak. Isim mujarrad paling banyaknya apa? Huma si lima huruf. Adapun fi'il mujarrad paling banyaknya ruba'i, empat huruf. Dan jika masih tersisa dua huruf asli, karotan lama marotin, kamu ulang lamnya dua kali. Ditambah lagi lamnya. Dalamnya tiga. Fasafar jalun ala wazni fa'al lalun. Safar jal ala wazni apa? Fa'al lalun. Dengan tiga lam. Fa'al lalun. Karena lam yang ditasydid, hakikatnya dua huruf. Lam ditasydid, hakikatnya dua huruf. Pertama sukun, yang kedua berharokat. Safar jalun ala wazni fa'al lalun. Apa safar jal? Buah apa safar jal? Apa arti safar jal? Nama buah yang ma'ruf, sudah ma'ruf. Dalam kamus-kamus, ah, buah yang ma'ruf. Oh, ini mirip kayak mirip-mirip buah pir, ya. Tapi bukan pir. Mirip-mirip buah pir. Kemudian, tapi bukan buah pir ya. Buah pir apa? Kim makro. Kim makro. Simpel pir. Kemudian wa in kana fil ismi ziyadah zidtaha fi wazni. Jika pada isim ada huruf tambahan, kamu tambah juga pada wazannya. Nah, jika pada isim ada huruf tambahan, maka ditambah juga pada timbangan huruf tambahan tersebut. Ini selucunya dharibun. Ada tambahan alif setelah dot, setelah fa kalimat. Maka ditambah alif pula setelah fa timbangan. Dharibun ala wazni fa'ilun. Madrubun ala wazni maf'ulun. Miftahun ala wazni mif'alun. Wahagadah. Demikian seterusnya. Cara menimbang isim sama dengan kaidah kemarinnya. Cara menimbang fi'il. Caranya sama. Ketika ada perubahan-perubahan pada kalimat yang ditimbang, terjadi pula perubahan pada timbangannya. Yang ada tambahan huruf, ada pembuangan, kurban harokat, sama yang dilakukan pada timbangan. Seperti cara menimbang fi'il. Illa idza kana zaidu, kecuali jika tambahannya min jinsi ahrufil ismi, dari jenis, sejenis dengan huruf-huruf isim, pengulangan huruf asli. Fatukariru fil mizan ma yumathilu min ahruf. Maka kamu ulang juga pada timbangan yang serupa dari hurufnya. Yang serupa dari hurufnya. Yang sejajar dengannya. Nah. Bukan ditambah huruf yang sejenis. Tapi apa? Diulang pada timbangan yang sejajar dengannya. Mithlu contohnya mu'adzimun. Mu'adzimun. Yang diulang apanya? Ain kalimat dalam kalimat. Ain kalimat. Nah. Maka ain pada timbangan ikut diulang. Karena itu yang sejajar dengannya. Mu'adzimun ala wazni mufa'ilun. Iswidadun. Diulang apa? Lamnya. Ala wazni if'ilalun. Nah. Iswidadun ala wazni if'ilalun. Wala yuzadu fi mizan al-harfu zi'nafs. Dan tidak ditambah pada timbangan huruf tambahan itu sendiri. Dan jika tambahannya adalah pengulangan huruf asli, maka tidak ditambah pada timbangan huruf yang sejenis dengannya. Tapi diulang pada timbangan yang sejajar dengannya. Fala yuqal, maka tidak dikatakan fi wazni mu'adzim, pada wazan mu'adzim. Mufa'dzil. Tidak ditambah apa? Dha'nya. Mu'adzim yang ditambahkan dha'nya. Mu'adzim. Ada pada timbangan tidak dikatakan mufa'bil. Nah, karena tambahnya adalah pengulangan huruf asli. Wala fi wazni iswidat, dan tidak pula dikatakan pada wazan iswidat if'iladun. Tambahkan dal. Tidak. Tapi apa dengan mulang? Pada timbangan huruf yang sejajar dengannya. Iswidadun yang diulang adalah lam kalimatnya. Maka pada timbangan lamnya yang diulang. Iswidadun, if'iladun, if'iladun. Khon bidin rahimahnya rahimahumullah. Ini cara menimbang isim. Caranya sama dengan menimbang fi'il. Kemudian al-fi'il al-mujarrad, fi'il mujarrad. Al-fi'il al-mujarrad huwa ma kanat jami'u hurufi asliyah. Fi'il mujarrad yaitu fi'il yang semua hurufnya asli. Semua hurufnya asli, tidak ada tambahan adanya. Disebut dengan fi'il mujarrad. Wahwa kisman, dan fi'il mujarrad dua macam. Thalathiyun wa ruba'i. Fi'il thalathi dan ruba'i. Nah, fi'il mujarrad hanya dua ya. Thalathi dan ruba'i. Tidak ada yang sunai hanya dua huruf. Atau khumasi, tidak ada. Fi'il mujarrad hanya dua. Thalathi atau ruba'i. Jika antum dapati fi'il kurang dari tiga huruf, hanya dua huruf, satu huruf, berarti dipastikan di situ ada yang terbuang, ada huruf yang terbuang. Karena paling sedikitnya fi'il berapa? Tiga huruf. Dan jika antum dapati fi'il lebih dari empat huruf, dipastikan di situ ada huruf tambahan. Di situ ada huruf tambahan yang bukan huruf asli. Yaitu mujarrad thalathi ala sita awzan. Mujarrad thalathi datang ada enam wazan. Mujarrad thalathi memiliki enam wazan. Ta'khudhu min ikhtilafi harakati 'ainihi madiyan wa mudhari. Kamu lihat, kamu ambil dari perbedaan harakat 'aini, madi dan mudhari. Enam wazan dilihat harakat 'ain pada fi'il madi dengan mudhari'nya. Atau kalau fi'il madhi saja, misalnya ainnya, hanya tiga. Fa'ula, fa'ala, fa'ila. Kalau ain, harakat ain khusus pada fi'il madhi. Namun enam wazain digabungkan madhi dengan mudhari'nya. Misalnya fa'ala, yaf'ulu, fa'ala, yaf'alu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ila, yaf'ilu, fa'ila, yaf'alu, fa'ula, yaf'ulu. Ini enam wazan dilihat perbedaan harakat ain madhi dengan mudhari'. Yang pertama fathu dhammin. Itu fa'ala yaf'ulu. Fathu dhammin ain pada fi'il madhi li fathah, dhammin ain pada fi'il mudhari dhammah. Saya katakan fathu dhammin fa'ala yaf'ulu. Misal contohnya kataba yaktubu. Yang kedua fathu kasrin. Fa'ala yaf'ilu. Misal jalasa yajlis. Yang ketiga fathatan, dua fathah, fathu fathin, fathatan. Fa'ala yaf'alu. Misal contohnya fataha yaftahu. Keempat kasru fathin, fa'ila yaf'alu. Misal contohnya ghadiba yaghdabu. Ghadiba yaghdabu. Kelima dhammu dhammin, fa'ula yaf'alu. Contohnya misal kasra yaksuru. Keenam kasratan, dua kasrah, kasrah kasrin, kasratan. Fa'ila yaf'ilu. Misal contohnya hasiba yahsibu. Wa qala ini sedikit. Asal pembagian secara logika harakat ain madhi 3, harakat ain mudhari juga 3. Seharusnya semuanya berapa? 3 kali 3 berapa? Berapa 3 kali 3? 9. 9 wazan. Tapi yang dipakai yang digunakan hanya 6 wazan yang pakai adalah ma'arob. Jadi ada 3 wazan yang tidak dipakai. Apa 3 wazan yang tidak dipakai dari digunakan oleh orang Arab? Namanya fa'ula yaf'alu. Fa'ula yaf'ilu. Yang dipakai. Fa'ula yaf'alu. Fa'ula yaf'ilu. Yang ketiga, fa'ila yaf'ulu. Fa'ila yaf'ulu. Ini enggak dengan dipakai oleh Arab. Dan asal bahasa Arab adalah sama'ina. Tidak boleh kita buat-buat sendiri dengan adakan. Sudah sendiri. Misalnya dari kalam Arab dan para ulama lugah tatabba'u dari macam mereka yang diambil faedah-faedah untuk memudahkan. Memudahkan memahami untuk bicara dengan ucapan Arab. Wala yu'awwal fi ma'rifati hadhihi al-awzan, dan tidak dijadikan sandaran rujukan dalam mengenai wazan-wazan ini, wazan-wazan jarak filati illa ala al-mu'ajjamat, kecuali dilihat buka kamus-kamus untuk mengenai wazan fil filati ini wazannya apa, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, atau yang lainnya sandarannya apa, buka kamus-kamus banyak dihafal yang dia sering keluar dari kaidah, sering buka kamus mengenai wazan fil filati. Aikul luas sama'iyah, yaitu semuanya sama'i. Ilamat tak kecuali sedikit yang mengikuti fa'idah. Tarot, yang mengikuti fa'idah sedikit. Kebanyakannya rata-rata sama'i. Sehingga apa, sering buka-buka kamus. Untuk mengetahuan fi'il, sulafi, mujarrad. Sudah punya kamu semuanya? Nah, ini usahakan setiap talib nak punya kamus, nah, yang pengen belajar bahasa Arab, memahami Al-Quran, hadits Rasulullah, penjelasan para ulama, nafsir Al-Quran, syarah hadits Rasulullah, sangat penting untuk memiliki mu'jam, punya kamus. Nah, seperti nasihat apa Imam Ibn Salah dalam Muqaddimah Ulumul Hadits, nah, di antara adab talabul ilm, dia ajarkan membantu dalam talab ilmu. Kala mara ala lafzul muskil atau kalimah muskil bahasa anha wa ada ang fi qalbi. Karena yajidami ulam bidadik ilmun kathirun fi yusr. Setiap kali melewati kalimat muskil atau lafad muskil, tidak tahu maknanya, membaca sebuah kitab atau dalam pelajaran melewati satu kalimat yang belum faham maknanya, belum jelas, hendaknya dicari maknanya apa. Jangan dibiarkan begitu saja, dibiarkan berlewat, tidak faham. Jadi setelah dapat disimpan dalam hati, dihafal. Dengan demikian kata beliau akan terkumpul ilmu banyak dengan cara yang mudah. Nah, karena biasanya kalimat sering berulang di halaman berulang, nanti halaman berulang. Jika di awal sudah diketahui maknanya, sudah dihafal, ketika berulang berikutnya apa, semakin mungkin. Tapi kalau dari awal enggak faham, enggak mau dicari, enggak mau tahu, lewat lagi enggak faham lagi, lewat lagi enggak faham terus terusnya lagi. Kalau enggak dicari maknanya. Sehingga penting, nah, para talib ilmu masing-masing hendaknya apa, punya mu'jam, kamus. Kalau sudah bisa buka kamus Arab, boleh beli kamus-kamus Arab. Mukhtar Siha, kamus Muhib, Jam Wasit, mu'jam Al-Qayyis al-Lughah. Kalau belum bisa, pengen tidak, mu'jam bahasa Indonesia, kayak Mas Munawir, atau paling tidak kalau mampu beli Munawir, kamu salah Yunus Muhammad Yunus. Ada juga Almanis, Android. Mas Almani. Nah, kemudian wa ya'ti mujarrad ar-ruba' 'ala waznin wahid, dan mujarrad ar-ruba'i datang hanya satu wazan. Mujarrad ar-ruba'i hanya satu wazan. Fa'la la yufa'lin. Wazannya satu dan mengikuti kaidah. Wazannya satu mengikuti kaidah. Biasa. Contohnya dahara yudharju, tarjam tarjim. Ba'thara yub'thir. Pada haraja artinya apa? Apa? Mengeluarkan. Ba'thara mengeluarkan. Ba'thara ba'thara. Idal kubur bu'thirat. Tarjamai tarjim. Jemahkan. Dahraji dahrij. Menggelimbingkan. Wa qalilun binisbah. Wa qalilun fil arabiyah binisbah ila thalathil mujarrad. Dan fi'il ruba'i ini. Mujarrad ruba'i. Sedikit dibandingkan fi'il thalathi. Lebih banyak fi'il thalathi mujarrad. Waznu qiyas dan wazan fi'il ruba'i ini qiyasi. Mengikuti kaidah. Lebih mudah, gampang. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini fi'il mujarrad. Itu fi'il ma kana jami' huruf asli fi'il semua hurufnya asli. Ada dua macam, thalathi dan ruba'. Thalathi memiliki 6 wazan. Dan wazannya ini biasanya tidak kias, sedikit yang kias. Lekan untuk mengetahui rujukan, mengetahui wazan-wazannya, banyak-banyak lihat jam, banyak buka kamus. Adapun ruba'i wazannya 1 dan itu kias. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan di sore hari ini. Insyaallah dan kita dapat berikutnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.